kita entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat tuh bercurah lagi. Di mana kini entah di mana bunga impian yang indah di mata. Rindu tutur sapangunan manja saat kau berada di sisiku. Ini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi. Nanti dirimu kembali, di sini ku terus menanti. Akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Dirimu kekasih.